dan diantara yang halal diantara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat dalam tanda kurung samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah, di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan, yaitu undang-undang. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahibati hafizakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya ingin menjelaskan atau mengingatkan bahwa hadis arba'in ini asalnya adalah hadis yang dikumpulkan oleh Utsman bin Salah atau yang dikenal oleh ulama hadis Ibnu Salah. Ibnu Salah mengumpulkan hadis sebanyak 26 hadis. Ibnu Salah mengumpulkan hadis sebanyak 26 hadis. Kemudian datanglah Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Salah ini ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau ulama Islam yang afwan abad ke-7 Hijri. Beliau wafat pada tahun 643 Hijri. Nah, datang Imam Nawawi yang beliau ulama Islam abad ke-7 Hijri juga, wafat pada tahun 676 Hijri, ya, menyempurnakan hadis 26 ini menjadi 42. Dan akhirnya dikenal dengan Arba'in. Dikenal dengan Arba'in. Dan sebenarnya hadisnya berjumlah 42, tetapi kenapa disebut dengan Arba'in 40? Karena kebiasaan orang Arab mengambil jumlah yang besar saja, adapun yang rincian-rinciannya tidak. Maka disebut dengan Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian datang Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau dari 42 tersebut beliau tambahkan lagi menjadi 50. Maka Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, beliau menyempurnakannya menjadi 50 hadis. Makanya beliau mempunyai kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarhi 50 hadithan min Jawami'il Kalim. Seluruh hadis-hadis baik yang 26, baik yang 42 dan baik yang 50, seluruhnya adalah hadis-hadis yang merupakan usul, pokok-pokok dasar akidah, dasar ajaran Islam, pokok-pokok dasar ajaran Islam, yang mana pada hadis-hadis tersebut berputar sumber-sumber hukum Islam. Pada hadis-hadis tersebut berputar sumber-sumber hukum Islam. Nah, yang hadis yang kita pelajari sekarang hadis yang ke-6. Berarti ini adalah juga yang disebutkan oleh Ibnu Salah, Utsman bin Salah, kemudian diikuti juga oleh Imam Nawawi, kemudian diikuti juga oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Baik, dari Abu Abdillah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Abdillah kunyah namanya yaitu Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah. Dan Nu'man bin Bashir, beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan beliau bayi pertama yang lahir di dalam Islam dari kaum Ansar. Bayi pertama yang lahir di dalam Islam dari kaum Ansar. Jadi setelah kaum Ansar, baik itu dari kabilah Khazraj dan Aus, masuk dalam agama Islam, maka bayi pertama yang lahir adalah An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dari kaum Khazraj. Dan beliau lahir setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar 1 tahun 2 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan Bashir sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bashir bin Sa'ad sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sahabat Rasulullah, bapaknya juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nu'man bin Bashir. Dan berarti Nu'man bin Bashir ini ketika beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Nu'man bin Bashir berapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Sedangkan Nu'man bin Bashir lahir 1 tahun 2 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar berapa? Hah? 9 atau 10-an umur beliau. Berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, umur beliau sekitar 9 atau 10. Di sini terdapat faedah hadithiyah disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di dalam kitab beliau Al-Fathul Qawiyul Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin. Beliau menyebutkan bahwasanya An-Nu'man bin Bashir itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang muda. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muda. Dan ketika beliau mengatakan samitu, aku telah mendengar. Ya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa boleh dan diterima riwayat anak kecil. Jadi umur beliau sekitar 9 sampai 10 tahun. Maka ketika beliau mendapatkan hadis ini, otomatis umur beliau mungkin 7, 8 ya. Sekitar umur-umur mumayyiz, 7, 8, 9 ya, 10. Muda sekali beliau mendapatkan hadis ini. Nah, di sini para ulama hadis menyebutkan ada sebuah kaidah dalam ilmu hadis, qabulu riwayatish shighar. Artinya diterima riwayat anak kecil. Apabila anak kecil tersebut beliau bisa mendengar dan memahami apa yang didengar. Nah, begitu juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mengatakan bahwa semisal dengannya adalah seorang yang ketika kafir, sahabat Nabi sebelum masuk Islam kafir dia. Ketika kafir mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kafir mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam beliau meriwayatkan hadis yang dia dengar ketika kafir tadi. Diterima enggak riwayatnya? Maka jawabannya iya, diterima. Ya, iya diterima. Sama dengan tadi. Diterimanya riwayat anak kecil ketika dia mendengar hadis tersebut dalam masa kecil, kemudian dia meriwayatkannya nanti sudah dewasa, ini tidak apa-apa, diterima riwayatnya. Paham ini para ikhwah? Nah, ini faedah hadithiyah. Ini yang seperti ini tidak didapat kecuali dari orang-orang hadis, orang-orang yang bergelut dengan ilmu hadis, bahwa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang masih kecil. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, umur beliau sekitar 9 atau 10 tahun. Faedah hadisnya adalah diterima periwayatan dari anak kecil ketika beliau mendengarnya saat masih kecil. Ya, meskipun beliau meriwayatkannya sudah tua. Nah, Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas. Maksudnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang halal itu jelas, maksudnya adalah sudah jelas beritanya, tidak perlu diteliti kembali, jelas halalnya, hampir semua orang mengetahuinya. Seperti misalkan buah-buahan, gandum, pakaian, selain yang diharamkan, jelas halalnya. Ya, seperti misalkan juga biji-bijian, kemudian hewan-hewan ternak yang halal, maka ini jelas. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya yang halal itu jelas, maksudnya adalah semua orang mengetahui kehalalannya, semua orang mengetahui kehalalannya. Kemudian dan yang haram itu jelas, sama, semua orang mengetahui keharamannya. Jelas di sini maksudnya semua orang mengetahui keharamannya. Seperti minuman keras, makan bangkai, makan babi, kemudian menikah dengan mahram, menikah dengan adik kandung, menikahi ibu kandung, na'udzubillah. Maka ini semua orang tahu. Jadi maksud jelas di sini maksudnya semua orang tahu bahwa itu haram. Kemudian dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak tetap antara halal dan haram, tidak jelas antara halal dan haram. Ya, tidak jelas antara halal dan haram. Berarti di sini ada tiga hukum pada sesuatu. Ada tiga hukum pada sesuatu. Sesuatu yang jelas kehalalannya. Yang kedua, sesuatu yang jelas keharamannya. Yang ketiga, sesuatu yang samar-samar kehalalannya dan keharamannya. Nah, jadi setiap sesuatu di dunia ini tidak lepas dari tiga. Sesuatu yang jelas kehalalannya, sesuatu yang jelas keharamannya, sesuatu yang samar-samar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa samar-samar? Sesuatu kenapa bisa jadi samar-samar? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, sesuatu kenapa bisa samar-samar, yang pertama adalah al-ishtibah fid dalil, karena terjadi samar-samar di dalam dalil, samar-samar di dalam dalil. Seperti misalkan hadis, apakah hadis ini sahih atau tidak sahih, terjadi kesamar-samaran, akhirnya terjadi hukumnya samar-samar. Ya, atau misalkan apakah hadis ini menunjukkan akan hal ini atau tidak, tadi kesamar-samaran di dalam dalil, apakah ayat ini menunjukkan akan hal ini atau tidak, ya, terjadi kesamar-samaran di dalam dalil. Yang kedua, terjadi kesamar-samaran di dalam meletakkan dalil pada hukum tertentu. Terjadi kesamar-samaran di dalam meletakkan dalil pada hukum tertentu. Misalkan apakah hadis ini cocok digunakan pada masalah ini, apakah hadis ini cocok ataupun sesuai dalam permasalahan ini, akhirnya terjadi samar-samar di antara para ulama. Nah, dua sebab ini yang menyebabkan kesamar-samaran. Kesamar-samaran pada dalil yang pertama, yang kedua kesamar-samaran pada peletakan hukum dari dalil tersebut. Peletakan hukum dari dalil tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ya, misalkan hadis tentang sholat tasbih, maka samar-samar dia, apakah boleh atau tidak boleh. Kenapa? Karena terjadi khilaf di antara para ulama tentang dalilnya. Tentang dalilnya, apakah hadis ini sahih atau tidak? Ada sebagian ulama yang mensahihkannya, seperti ulama-ulama hadis. Ada sebagian ulama yang melemahkannya, seperti ulama-ulama fikih. Kenapa? Karena menurut ulama fikih tidak ada sholat seperti sholatnya sholat tasbih yang banyak hitungannya. Tetapi kalau menurut ilmu hadis, riwayatnya sahih. Maka akhirnya syabah, hukumnya samar-samar. Kenapa? Karena dalilnya pun apa? Samar-samar. Apakah sahih ataukah tidak sahih? Nah, di sana ada sebab yang kedua, yaitu samar-samar dalam meletakkan dalil dalam sebuah permasalahan. Apakah bisa dalil ini diletakkan dalam permasalahan ini ataukah tidak? Apakah dalil ini bisa diletakkan dalam permasalahan ini ataukah tidak? Ini yang menyebabkan samar-samar. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, yang halal jelas, jelas artinya semua orang mengetahui hukumnya. Yang haram jelas semua orang mengetahui hukumnya. Di antara keduanya adalah hal yang syubhat, yang samar-samar. Samar-samar tadi ada dua sebabnya. Samar-samar karena dalilnya antara sahih atau tidak. Yang kedua, samar-samar peletakan dalilnya ini cocok dalam masalah ini atau tidak. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Maksudnya adalah tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Di sini ada semacam isyarat bahwa tidak semua manusia sama derajat keilmuannya. Bahkan di antara para ulama, bahkan di antara para sahabat, tidak semua manusia sama derajat keilmuannya. Karena ada yang mengetahui hukumnya, ada yang tidak mengetahui hukumnya. Kebanyakan tidak mengetahui. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kadang hukumnya itu sebenarnya jelas. Hukumnya sebenarnya jelas, tapi karena banyak yang tidak tahu, akhirnya jadi samar-samar. Sebenarnya hukumnya jelas, imma haram atau halal. Tapi karena banyak yang tidak tahu, maka akhirnya apa? Samar-samar. Nah, di sini kita ambil sebab yang ketiga kenapa menjadi samar-samar, yaitu karena keterbatasan tingkatan manusia di dalam ilmu. Ini hal yang ketiga, keterbatasan manusia dalam tingkatan ilmu. Ya. Jadi sebenarnya bagi ulama-ulama yang mendalam ilmunya, hukumnya tidak samar-samar, jelas. Tetapi karena ada kebanyakan, bahkan itu banyak manusia yang tidak mendalam ilmunya, akhirnya dianggap samar-samar. Contoh misalkan di dalam asma'ul sifat, tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina. Orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kebanyakan manusia mungkin tidak tahu ilmunya. Akhirnya merasa hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah perkara yang syubhat, yang samar-samar. Allah beristiwa di atas arsy, yang samar-samar menurut mereka. Nah, ini penyebab ketiga, bahwa karena tingkat keilmiahan manusia berbeda-beda, akhirnya menjadi apa? Samar-samar. Nah, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali ke poin ke sesuatu yang ketiga, bagian ketiga, yaitu syubhat. Ya, siapa yang menjauhi syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Di dalam hadis ini seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kepada kita untuk poin yang ketiga, perkara yang syubhat, yang samar-samar, maka dijauhi oleh manusia. Ya, hendaklah dijauhi oleh manusia, karena itu akan menyelamatkan kehormatannya antara dia dengan manusia, dan akan menyelamatkan agamanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya, ini maksudnya adalah seorang muslim semestinya menjauhinya. Jadi kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat, dia selamat agama dan kehormatannya, itu kabar berbentuk larangan. Ayo jauhi perkara syubhat, karena kalau kalian mendekati perkara syubhat, maka kalian akan rusak kehormatannya dan rusak agamanya. Rusak kehormatan maksudnya tidak dihormati oleh manusia. Rusak agama maksudnya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, misalkan orang yang masuk ke dalam perkara syubhat, rusak kehormatannya. Maksudnya adalah dia dianggap di tengah manusia kurang begitu hati-hati, ceroboh, ya, mengambil pekerjaan yang syubhat, ceroboh, akhirnya di mata manusia itu rusak kehormatannya, gugur wibawanya, gugur marwahnya, ya, seperti itu. Orang bermudah-mudah di dalam masalah uang, uang penitipan, uang yayasan misalkan, maka kehormatannya gugur, marwahnya gugur. Kenapa? Karena dia tidak menjaga perkara syubhat. Nah, kalau maksud dari agamanya rusak, bagaimana? Ketika seseorang masuk ke dalam perkara syubhat, maka di hadapan Allah agamanya rusak. Karena dia khawatirkan orang yang mengerjakan perkara syubhat, dia masuk ke dalam perkara yang haram, ya, yang haram. Kemudian penulis mengatakan, dan barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Nah, pada ikhwan dirahmati Allah, inilah buruknya agama orang yang mengerjakan perkara syubhat. Akhirnya dia terperosok ke dalam perkara yang haram. Ya, terperosok ke dalam perkara yang haram. Kemudian penulis mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Artinya, ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Ya, saya ulangi. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan. Begitu juga raja, raja memiliki tanah-tanah yang dilarang untuk dimasuki. Kenapa? Karena mungkin tanah tersebut subur, tanah tersebut baik untuk penggembalaan kambingnya tersendiri. Makanya tidak diperbolehkan untuk orang, setiap orang yang umum masuk ke dalamnya. Nah, apabila ada penggembala kambing biasa masuk atau mendekati tanah-tanah yang dibatasi tadi, dikhawatirkan lama-kelamaan dia akan masuk. Ini perumpamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, permisalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang mengerjakan perkara syubhat. Syubhat, akhirnya masuk ke dalam yang haram. Syubhat, akhirnya masuk ke dalam perkara yang haram. Ya. Ini contoh yang sangat nyata dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan. Batasan-batasannya adalah hal-hal yang diharamkannya. Maka apabila seseorang masuk ke dalamnya ataupun mendekatinya, dia dikhawatirkan dia masuk ke dalamnya. Contoh misalkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jalan yang lurus. "Wa fi hafatayhi suran." Di samping-samping jalan yang lurus itu ada pagar-pagar. Kemudian "Wa 'alaiha abwabun muftaha." Dan pada pagar-pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Tidak ada daun pintunya, tidak ada ganggang pintunya. Pintu tapi terbuka. "Wa 'alaihi suturun murkhatun." Dan ada horden, kain yang menjulur dari atas ke bawah. Maka apabila ada orang yang dia mengibah horden kain tersebut, maka ada suara yang menyuruh, "Waihak la taftahu, in taftahu tadicu." Celaka engkau, jangan engkau buka. Jika engkau buka, maka engkau akan masuk ke dalam. Nah, lihat, begitulah orang yang mendekati perkara-perkara yang haram. Dan itulah perumpamaan orang-orang yang mengerjakan perkara syubhat. Dia seperti mendekatkan diri, syubhat, biasanya masuk ke dalam yang haram. Ya. Nah ini para ikhwah, itulah yang menyebabkan akhirnya rusak agamanya. Rusak agamanya. Contoh misalkan Jumat yang lalu saya khutbah Jumat di Masjid Imam Syafi'i dengan tema awas dosa kecil. Saya angkat tema ini karena satu, saking banyaknya tersebar dosa kecil. Yang kedua, sedikitnya yang mengingatkan tentang bahayanya dosa kecil. Yang ketiga, karena banyak orang-orang yang saleh yang mengaku sudah ngaji, bahkan tahap pendakwah, para ustadz, masuk terperosok ke dalam perkara-perkara dosa-dosa kecil, meremehkan dosa-dosa kecil tersebut. Maka di antara dosa kecil adalah melihat perempuan yang bukan mahramnya. Nah, dosa kecil pengertiannya maduna haddain. Maduna haddain, haddid dunia wal akhirah. Dosa yang tidak ada hukuman hudud padanya. Hukuman hudud di dunia atau hukuman hudud di akhirat. Melihat perempuan, dia dosa kecil yang tidak dihalalkan untuk dilihat, baik di dunia nyata atau di dunia maya, di internet, media sosial. Maka apabila melihat ini terus dia kerjakan, maka dia dikhawatirkan masuk ke dalam yang haram. Yang haram yaitu ketika melihat aurat perempuan, haram hukumnya. Ya, haram, dan dikhawatirkan dia berubah menjadi dosa besar. Kenapa? Karena dia melihat aurat yang diharamkan. Nah ini ya contoh bahwasanya orang ketika mengerjakan perkara-perkara syubhat dianggap oleh dia perkara-perkara ringan, akhirnya dikhawatirkan dia masuk ke dalam perkara yang haram, bahkan sampai tahap kepada perzinahan. Dan ini banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para saudari-saudari muslimah mengeluh, padahal si fulan adalah sudah mengaji, si fulan sudah ikut dakwah salaf, bahkan si fulan berdakwah di dakwah salaf, kemudian ternyata bermudah-mudah untuk berhubungan ataupun melihat wanita-wanita yang diharamkan untuk dilihat. Ini dikhawatirkan nanti terperosok ke dalam hal yang haram, dosa besar seperti zina. Nah, sama inna likul ala inna himallah maharimu. Ketahuilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai mendekat, karena kalau mendekat nanti akan terperosok ke dalamnya. Nah, Kemudian penulis mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Dan apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Para ikhwah, daging yang dimaksud di sini adalah daging segumpal yang bisa dimakan oleh manusia. Yang bisa dimakan oleh manusia, artinya digigit oleh manusia. Dan ini menunjukkan agungnya perkara hati. Dan perkara hati adalah malikul a'dha. Itu perkataan para ulama. Al-qalbu malikul a'dha. Hati adalah rajanya anggota tubuh. Apabila anggota tubuhnya, hatinya baik, maka anggota tubuhnya pun baik. Apabila anggota tubuhnya rusak, apabila hatinya rusak, maka anggota tubuhnya pun rusak. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi ada perkataan yang berbunyi begini, barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Apa maksudnya? Siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, berarti dia terjerumus kepada perkara yang haram. Apa maksudnya? Ada dua makna di sini. Yang pertama, dia sebenarnya sudah terperosok ke dalam perkara yang haram, tapi dia mengira itu bukan haram. Dia sebenarnya sudah terperosok ke dalam perkara yang haram, tetapi dia mengira itu bukan haram. Itu maksud dari barang siapa yang terperosok ke dalam perkara syubhat, maka ia telah terperosok ke dalam perkara yang haram. Dia sebenarnya sudah masuk ke dalam perkara yang haram, cuma dia mengira bahwa itu bukan haram. Yang kedua, yang dimaksud dengan barang siapa yang mengerjakan perkara syubhat maka ia terperosok ke dalam perkara yang haram, artinya adalah dia hampir mengerjakan yang haram. Dia hampir mengerjakan yang haram. Sebagaimana perkataan para ulama, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat-maksiat itu penghantar kekafiran. Orang yang bermaksiat sebenarnya dia menghantar konduktor, kalau bahasa listriknya apa? Konduktor, penghantar ya. Konduktor kepada kekafiran. Semakin banyak maksiat, dikhawatirkan dia kufur dengannya. Ya, konduktor. Kenapa para ikhwan dirahmati oleh Allah? Karena manusia itu ketika mengerjakan sebuah perkara, maka dia merasa terbiasa dengan perkara tersebut. Sekali merasa berat, dua kali beratnya agak kurang, tiga kali sudah ringan, empat kali biasa, lima kali kecanduan. Contoh, misalkan orang sekali berzina, merasa berat. Dia ngelihat kemaluannya, kenapa ya kamu salah tempat, kenapa? Berat dia, berat. Kemudian yang kedua, istighfar tapi kurang berat, merasa berat, berkurang ringan. Kemudian yang ketiga, merasa tidak apa-apa. Yang keempat, biasa. Yang kelima, kecanduan. Kalau tidak berzina dalam sepekan, kayak ada yang kurang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kenapa itu maksud dari barang siapa yang terperosok ke dalam perkara syubhat, dia dikhawatirkan terperosok dalam perkara yang haram. Artinya, semakin mengerjakan syubhat, semakin mendekati yang haram, sampai akhirnya terperosok. Nah, ini dua makna dari barang siapa yang mengerjakan perkara syubhat, maka dia terperosok dalam perkara yang haram. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis tadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, yaitu hadis ini segala perkara dalam syariat Islam jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Segala perkara dalam syariat Islam jelas, tidak ada yang tersembunyi. Loh Ustaz, bukankah tadi ada perkara syubhat yang tidak diketahui? Maka kita katakan sebenarnya jelas, cuma hanya manusianya yang tidak tahu. Ya, segala perkara dalam agama Islam jelas, tidak ada yang tersembunyi. Jadi tidak boleh ada yang beranggapan bahwa ada amalan yang boleh diamalkan oleh orang tertentu, tidak boleh diamalkan oleh selainnya. Ya, amalan khusus enggak bisa. Kenapa? Al-halalu bayyin. Yang halal jelas, semua orang mengetahuinya. Yang haram jelas, semua orang mengetahuinya. Dan di antara keduanya perkara syubhat, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Berarti sebenarnya dia jelas, cuma kebanyakan manusia tidak tahu. Tapi perkara selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati Allah, atau hukum pelajaran yang selanjutnya, diwajibkan untuk menjauhi perkara syubhat. Diwajibkan untuk menjauhi perkara syubhat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mencela orang yang masuk ke dalam perkara syubhat. Dikhawatirkan dia nanti masuk ke dalam perkara yang haram. Pelajaran yang ketiga kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu. Keutamaan memiliki ilmu agama. Karena seseorang jadi akan tahu dia mana yang haram, mana yang halal, ya, akan tahu dia. Maka di dalam hadis ini terdapat fadlul ilmi syar'i, keutamaan ilmu syar'i, ilmu agama. Jadi jangan pernah bosan untuk menimba ilmu agama. Jangan sampai seseorang bosan untuk menimba ilmu agama. Terutama kita sudah punya masjid, masjidnya sudah bagus, alhamdulillah. Ya, kemudian fasilitas tambah nyaman. Dahulu orang-orang dahulu untuk mendapatkan satu hadis dia harus berjalan jauh dari Irak ke Yaman. Kalau di tengah jalan habis bekal, dia bekerja dulu untuk sampai ke Yaman hanya demi satu hadis. Kita sekarang mendengar dari awal kajian kita beberapa hadis, puluhan hadis, ya, duduk di atas karpet, panas AC, panas, kalau ada AC, kalau ada panas ada AC, kalau ada panas ada kipas angin, ya, maka ini semakin berat hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya malas-malasan menimba ilmu agama, ya, karena fasilitas semakin mudah, ya. kalau matahari terbenam tinggal picik, listrik sudah ada, tidak perlu untuk sulit-sulit mencari penerangan, menulis tinggal beli pulpen. Ini semakin fasilitas semakin mudah, semakin berat perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat keutamaan menimba ilmu agama. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu manusia berbeda-beda di dalam ilmu agama. Ada yang dia mengetahui perkara-perkara yang banyak, tidak ada yang samar-samar baginya. Ada yang mengetahui perkara-perkara tetapi secukupnya, sehingga banyak yang samar untuknya. Kemudian pelajaran selanjutnya, seorang manusia semestinya menjauhkan diri dari keadaan yang dia dikhawatirkan dituduh atasnya. Seorang manusia semestinya menjauhkan diri dari keadaan yang dikhawatirkan dia dituduh atasnya. Saya beri contoh, misalkan dia ini jualan pentol. Tahu pentol? Hah? Cilok tahu? Jualan pentol. Biasanya beliau berjualan pentol di sebuah di depan lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola ini pada malam itu digunakan untuk konser musik. Maka semestinya dia tidak usah berjualan di situ pada malam itu atau pada pagi itu, pada siang itu, pada sore itu. Dia menjauh dari tempat tersebut agar dia tidak dituduh mengerjakan atau menonton konser musik, padahal beliau sedang jualan. Jualannya sudah dari dulu sebelum adanya konser tersebut. Nah, begitu juga misalkan seorang bekerja sebagai security, satpam di sebuah hotel, tetapi hotelnya terkenal dengan hotel prostitusi, ya. Maka pada saat itu lebih baik dia berhenti dari pekerjaan tersebut karena dikhawatirkan dia meletakkan dirinya fi maudhi'i tuhmah. Dia meletakkan dirinya pada keadaan yang disangka orang lain buruk. Maka lebih baik dia menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Nah, contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu i'tikaf beliau pernah jalan bersama Safiyyah. Safiyyah radhiyallahu anha pernah mengunjungi beliau, mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan Safiyyah untuk pulang sendirian. Beliau antarkan Safiyyah radhiyallahu anha sampai ke rumah. Dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui dua sahabat tersebut mengikutinya karena beliau bisa melihat dari belakang. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan mahlan, pelan-pelan wahai kalian mengikutiku. Innaha Safiyyah binti Huyai, sesungguhnya dia adalah Safiyyah binti Huyai, istriku. Nah, di sini Rasulullah SAW melepaskan dirinya dari tuduhan, dikhawatirkan dituduh dengan sesuatu yang tidak bagus oleh orang lain. Dikhawatirkan beliau nanti tertuduh berjalan dengan seorang perempuan di malam hari. Maka beliau tepis itu. Maka jangan sampai seseorang meletakkan dirinya untuk dalam keadaan dia dituduh buruk oleh orang lain. Mestinya dia menjauhi tempat-tempat, keadaan-keadaan yang membuat dia tertuduh oleh orang lain. Nah, ini. Dan ini banyak, terutama di zaman sekarang susah. Misalkan kita lagi makan di hotel, makan pagi, biasanya di hotel makan pagi. Orang hotel kan tidak tahu dia ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ketika kita ngambil makan, di samping kita ada perempuan, ada orang foto ustadz lagi berduaan dengan seorang perempuan. Nah, ini susah di zaman sekarang ini, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Habis itu di-share, disebarkan. Hebohlah dunia maya. Sedangkan istrinya di rumah tidak tahu apa-apa. Nah, itu dia. Jadi seseorang semestinya menjauhi tempat keadaan yang membuat dia tertuduh. Membuat dia tertuduh. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah yaitu selalu mengerjakan perkara yang makruh bisa menghantarkan kepada mengerjakan perkara yang haram. Al-makruhat wal-israru alaiha yaqudu ilal muharramat. Selalu mengerjakan perkara yang makruh bisa menghantarkan seseorang mengerjakan perkara yang haram. Ini yang makruh ya, apalagi yang haram. Yang tadi saya sebut dengan dosa kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, la saghirata ma'al israr. Tidak disebut sebagai dosa kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Ya, itu lihat perempuan-perempuan. Apalagi di zaman sekarang media sosial. Siapa yang tidak punya media sosial? Hanya kaya-kaya yang enggak punya media sosial di zaman sekarang. Kaya-kaya pun sekarang punya media sosial. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlihat ya. Makanya saya kalau menggunakan media sosial berusaha cuma dari satu arah, satu sisi. Saya yang ngasih. Saya yang bikin video, saya yang bikin tulisan. Adapun saya murojaah Facebook, murojaah Instagram, maka mudah-mudahan kita berusaha untuk menjauhinya. Saya dapat satu cara, alhamdulillah manfaat sekali. Facebook ya. Facebook itu teman kita kan 5.000. Nah, 5.000 itu kan nulisnya macam-macam. Itulah yang akan terlihat di beranda kita, di halaman utama kita. Saya diberitahu oleh kawan karena Allah. Beliau mengatakan, itu Ustaz, teman-teman itu di unfollow. Dia tetap jadi teman antum, tapi antum tidak mengikutinya. Yang diikuti hanya para Ustaz, orang-orang yang sering memberikan manfaat, ataupun halaman-halaman dari para syekh. Saya lakukan itu. Dan cuma waktunya beberapa bulan saja. Enggak sampai beberapa bulan. Beberapa hari. Saya sibuk dengan Facebook saya. Setiap kali ada orang yang mengirim di beranda saya yang tidak manfaat, saya unfollow. Unfollow, unfollow, unfollow. Akhirnya yang unfollow tetapi tetap berteman gitu. Dia tetap bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat dia. Nah, ini lebih selamat. Akhirnya yang saya lihat cuma ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kajian Syekh Fulan, kajian Syekh Fulan, kajian Ustaz Fulan, faedah Ustaz dari Syekh Fulan. Tidak ada. Kalau kemudian kan dia itu setiap orang yang mengeluarkan paling beberapa hari dia keluar. Jadi sampai di situ habis sudah. Nanti kalau ada lagi yang mengeluarkan yang aneh-aneh, saya unfollow. Saya tidak ikuti gitu. Tadi tetap dia teman saya, tapi saya tidak ikuti. Saya tidak ikuti dia. Sehingga tidak ada yang aneh-aneh. Ya. Video-video aneh-aneh, foto-foto aneh-aneh, bahkan yang haram-haram. Nah, ini kalau orang main media sosial. Yang masih sulit Instagram. Instagram satu mungkin solusinya. Sama, ngasih. Tapi tidak kita murojaah Instagram. Karena kalau Instagram kita murojaah, itu banyak hal-hal yang diharamkan. Ya. Tetapi kalau seandainya Instagram itu akan terlihat di beranda kita yang kita ikuti saja. Yang kita ikuti saja. Siapa yang kita ikuti, itu yang akan terlihat. Kalau seandainya dia memberikan manfaat, maka ikuti. Makanya saya tidak mengikuti hanya para syekh gitu. Kemudian ya para syekh kebanyakan yang saya ikuti akun-akun yang berbahasa Arab, akun-akun berbahasa Indonesia, maaf faedah, nggak ada faedah. Apa khalli wali kata orang Arab, biarkan, nggak ada manfaat. Kecuali kalau antum main Instagram melihatnya kepada searching, ah itu banyak sekali, banyak dosanya, ya banyak dosanya. Nah itu kita kita harus punya cara untuk merubah style hidup bermain media sosial. Karena di zaman sekarang media sosial adalah salah satu senjata paling ampuh untuk berdakwah. Ya, maka seperti Facebook yang saya live sekarang ini, saya mainnya cuma satu arah, satu sisi. Saya ngasih. Ente mau ambil silahkan, saya ngasih. Adapun ente ngasih saya enggak, kecuali orang yang bermanfaat. Jadi banyak teman saya di Facebook itu kan dibatasi 5.000, kemudian yang mengikuti banyak. Itu semuanya saya unfollow. Paling 1 hari, 2 hari sampai 3 hari saya sibuk itu. Wah, ini enggak manfaat. Ini sering apa? Mengirim video janda. Ini sering unfollow, unfollow, unfollow. Akhirnya yang terlihat cuma akun ustaz, akun fulan, akun fulan yang memberikan manfaat sama saya. Ya, itu dia. Maka hati-hati antum yang main Facebook, coba ikuti cara saya itu. Saya mendapatkan dari kawan juga seperti itu. Alhamdulillah, tidak ketika seorang melihat beranda Facebook untuk kepentingan ilmiahnya, tidak yang dia lihat kecuali kebaikan. Ya, kecuali kebaikan. Tapi kadang-kadang di situ harus ada kekuatan iman. Ini di unfollow adalah nyaman bedanya dilihat. Ya. Nah, seperti itu. Coba sekarang saya ingin tahu saja, sekedar sensus sedikit lah. Siapa yang tidak punya akun Facebook, angkat tangan. Yang tidak punya akun Facebook, angkat tangan. Oh, sedikit kan? Sedikit. Ya. Siapa yang tidak punya akun Instagram? Nah, banyak. Karena Instagram itu mainannya anak muda. Sekarang contoh WhatsApp misalnya. WhatsApp itu bisa kita modifikasi. Jadi setiap orang yang ngirim ke grup-grup itu kan, kalau seandainya kita tidak modifikasi, itu langsung terdownload fotonya, videonya. Apalagi grup-grup yang kita sering dimasukkan padahal kita sering keluar. Grup-grup alumni SD, alumni TK, alumni ini. Ya. Kita masuk itu karena mura'at lil ahwal, karena ingin menjaga perasaan kawan-kawan saja. Tapi kadang-kadang mereka kan belum ngaji, belum tahu mana yang, atau belum tahu mana yang halal dan haram, ataupun belum lebih tahu, lebih meningkatkan keimanan. Akhirnya mengirim hal-hal yang diharamkan. Nah, ketika mengirim hal-hal yang diharamkan itu kita bisa proteksi. Proteksinya apa? Jangan sampai di-download kecuali kalau kita mau download. Akhirnya tidak penuh juga handphone kita dengan video-video, dengan foto-foto yang macam-macam. Nah, ini. Kemudian juga grup-grup WhatsApp ya, Pak. Yang tidak perlu, enggak usah diikuti. Ya, reuni TK, reuni grup ini, reuni ini. Keluar saja, enggak perlu. Ikuti yang bermanfaat. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Grup-grup yang di situ kita cuma ngobrolin makanan, ataupun kalau seandainya grup laki-laki biasanya ngobrolin janda, ngobrolin poligami, enggak manfaat. Keluar saja. Kalau memang mau, langsung poligami, jangan cuma ngomong. Bagaikan dajjal sekarang. Ada di tanah Arab istilah ayam soqa. Ayam soqa ini ayam jantan. Jantan dia. Tapi tidak bisa diambil manfaatnya. Kenapa? Karena dia sangat kurus. Ya. Kulit yang menutupi tubuhnya cuma kulitnya, dagingnya enggak ada. Tapi satu manfaatnya, yaitu kokoknya gede. Nah, ini adalah permisalan dari di tengah orang Arab. Adalah permisalan seorang laki-laki yang ngomong poligami berhari-hari tapi enggak jadi-jadi. Ini jenis ayam soqa'an. Ya. Di grup-grup WhatsApp tentang poligami ini tapi enggak jadi-jadi. Sudahlah ngaku, kalau takut ya takut saja. Ya. Kalau sudah sampai rumah dipanggil istrinya, "Bi, ya Mi." Sudah itu. Sudahlah itu penakut. Ya. Ngaku saja kalau sudah takut, sudah ngaku saja. Kenapa kita sampaikan itu? Baik, yang jelas para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hati-hati masuk ke dalam hal-hal yang makruh. Makruh bisa menyebabkan seseorang terperosok ke dalam yang haram. Dosa kecil bisa menyebabkan seseorang terperosok ke dalam dosa besar. Ada perkataan-perkataan menarik, bahkan saking menariknya saya sampai hafal perkataan-perkataan dari ulama salaf tersebut. Kita mulai dari perkataan para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, atau hadis Rasul dulu, hadis diriwayat Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna qaqawmin nazalu biwadin fa jaa'a hadha bi'udin wa dha bi'udin. Falama andaju khubzatahu qadhafuhu fiha. Artinya, jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh tersebut seperti suatu kaum, orang-orang yang singgah di sebuah lembah, kemudian satu membawa kayu bakar, satu bawa kayu bakar, satu bawa kayu bakar, sampai banyak kayu bakarnya besar, kemudian mereka nyalakan. Saking besarnya mereka sendiri terbakar. Ini perumpamaan dosa-dosa yang dianggap kecil. Itu hadis Rasul riwayat Imam Ahmad. Di sana ada perkataan Anas bin Malik. Dari mulai hadis, sahabat, nanti tabi'in, kemudian ulama. Anas bin Malik riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Inna ahadakum innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasya'ar." Kalian mengerjakan dosa-dosa yang kalian anggap itu lebih ringan daripada rambut, lebih tipis daripada rambut. "In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Tapi sebenarnya kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai dosa-dosa yang besar, yang membinasakan. Maka hati-hati, kadang sebagian orang dosa kecil dia remehkan, padahal itu anggapan dia sebagai dosa kecil, padahal menurut syariat itu dosa besar. Perkataan sahabat, perkataan tabi'in Al-Fudhail bin 'Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Biqadri ya'dhumu adh-dhanbu 'indaka yasuru 'indallah, wa biqadri yasuru 'indaka ya'dhumu 'indallah." Dengan kadar mengagungkan dosa di hatimu, maka berarti dosa tersebut di sisi Allah ditulis sebagai dosa kecil. Begitu pula sebaliknya, dengan kadar meremehkan dosa di hatimu, maka ditulis di sisi Allah sebagai dosa besar. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madajus Salikin, beliau mengatakan, "Istiqlal dzambi dzambun." Merasa dosa itu kecil, itu adalah dosa tersendiri. Jadi ini, melakukan dosa kecil dosa, dan ketika melakukan itu merasa kecil di dalam hati, itu dosa tersendiri. Dosa di atas dosa. Paham ya? Istiqlal dzambi dzambun. Merasa kecil dosa tersebut adalah dosa. Kemudian juga beliau mengatakan perkataan menarik, "Wahuna amrun yang bagi at-tafattun bih." Di sini terdapat sebuah perkara yang harus manusia cerdas atasnya. "Annal kabirah idza tarana ma'aha min al-haya wal khauf wal isti'dhan laha ma yulhiquha bis-saghirah." Sesungguhnya apabila dosa besar dikerjakan, zina, minum-minuman keras, berjudi, mencuri, membunuh, dikerjakan, tetapi saat mengerjakannya dia dibarengi dengan rasa malu terhadap Allah, rasa takut kepada Allah, rasa besar terhadap dosa tersebut, ditulis oleh Allah dosa itu menjadi dosa kecil. Sebaliknya, inna saghirata qad yakalu ma'aha min qillatil haya wa adami mubalah wa syu'ur bil adham ma yulhiquha min qabira. Ada orang mengerjakan dosa kecil, melihat perempuan yang diharamkan untuk dilihat malam-malam, wajahnya bersinar, nah handphone bersinar wajahnya, melihat hal-hal yang diharamkan, istrinya tidur di sampingnya, dia asik berselancar di dunia maya. Maka kemudian dia mengerjakan dosa kecil tersebut tanpa rasa malu terhadap Allah, tidak malu dengan penglihatan Allah, tidak malu dengan pendengaran Allah, dan acuh tak acuh, ah bodo amat, seperti ada lalat nemplok dia gitu, atau merasa tidak besar dengan dosa tersebut. Maka ini dikhawatirkan ditulis di sisi Allah sebagai dosa besar. Nah, ini perkataan-perkataan agung dari para ulama, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama tentang dosa kecil. Maka jangan sampai melakukan hal-hal yang makruh, karena jika dikerjakan terus menerus maka dikhawatirkan dia akan menjadi hal yang haram. Sama seperti melakukan dosa-dosa kecil, jika dikerjakan secara terus menerus maka dia menjadi dosa besar. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah termasuk uslub, tata cara mengajar dengan cara membuat perumpamaan. Dan ini banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk uslub mengajar adalah dengan cara membuat perumpamaan. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis ini membuat perumpamaan. Kata beliau, seperti seorang raja, semua raja memiliki tanah-tanah yang terlarang untuk dimasuki. Nah, begitulah Allah memiliki batasan-batasan yang dilarang untuk dilanggar. Batasan-batasan tersebut adalah hal-hal yang diharamkan. Seperti misalkan sholat, Rasulullah SAW juga membuat perumpamaan tentang sholat. Beliau mengatakan, ara'aitum law anna ahadakum bibabi ahadikum nahran yang tersulu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syait. Kata beliau, apa pendapat kalian kalau ada salah seorang di antara kalian di depan rumahnya sungai, dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, kira-kira masih tersisa enggak kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syait, tidak wahai Rasulullah, kalau dia mandi 5 kali sehari maka tidak tersisa daki di tubuhnya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Jadi subuh ke zuhur, dosa antara subuh dan zuhur dihapuskan dengan salat zuhur. Dosa antara zuhur dan asar dihapuskan dengan salat asar. Dosa antara asar dan maghrib dihapuskan dengan salat maghrib. Dosa antara maghrib dan isya dihapuskan dengan salat isya. Dosa antara isya dan subuh dihapuskan dengan salat subuh. Terus seperti itu. Jadi pikiran kita bisa mudah menerima ajaran tersebut dengan diberikan permisalan. Nah, ini salah satu metode yang bisa digunakan oleh para guru, yaitu membuat permisalan. Kemudian para ikhwan dari matiala Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga kebersihan hati. Karena hati yang rusak maka akan berpengaruh kepada anggota tubuh yang rusak. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa ada kaedah fikih namanya saddudz dzaniyah. Kaedah fikih namanya saddudz dzaniyah, menahan segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram. Saya beri contoh, misalkan begadang. Sebagian orang begadang akhirnya terlambat sholat subuh, maka kita katakan begadang haram bagi orang itu. Asal hukumnya begadang apa? Mubah, mau begadang mau tidak begadang. Tapi karena akibat begadang kemudian mengakibatkan terlambat sholat subuh, maka begadang pada orang ini hukumnya haram. Ini namanya hukum saddudz dzaniyah, yaitu menahan segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah a'malul qulub a'zamu min amalil jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan anggota tubuh. Alhamdulillah selesai hadis yang ke-7. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sekitar 10-an menit jika ada yang ingin bertanya. Nah, silakan. Nah. Uyuh sudah? Lapar? Nasi goreng malam barang malam ini. Nah, tidak ada yang bertanya? Jika tidak ada, keterangan yang terakhir ya, yang amalan hati lebih agung dari amalan jawarih, mohon diberi keterangan. Ah ya, contohnya misalkan gini, ini perkataan Imam Al-Qayyim. Seperti misalkan ikhlas itu amalan hati, maka sholat kita tidak akan bermanfaat tanpa ikhlas. Amalan lahiriah sholat, amalan lahiriah apa? Sholat. Amalan hati ikhlas. Sholat kita yang lahiriah tidak akan ada nilainya di sisi Allah tanpa ada amalan hati, yaitu tanpa ada keikhlasan. Begitu juga amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah dari sisi niat. Sholat kita tidak ada manfaatnya tanpa niat. Mandi hari Jumat tidak dianggap ibadah kalau tidak berniat untuk mandi sunnah. Bergaul dengan istri tidak dianggap ibadah kalau tidak punya niat ikhlas. Ulun urusan itu ikhlas banget saja. Enggak, maksud saya sebagian orang kadang-kadang berhubungan dengan istri itu dia tidak meletakkan niat bahwa ini ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda wa fi budhi ahadikum sadaqah. Dan di dalam pergaulan kalian dengan istri ada sedekah. Sedekah untuk istri. Ya. Karena dia juga ingin merasakan kelezatan sebagaimana kita merasakan kelezatan. Nah, itu maksud daripada amalan hati lebih besar daripada amalan lahiriah. Dan juga amalan hati lebih besar daripada amalan lahiriah dilihat dari amalan-amalan hati, dia adalah pokok amal. Pokok amal. Contoh, belajar kita menuntut ilmu ini dari 1 jam sampai sekarang 15 menit, dari jam 7 sampai jam 8.15 tadi, kita sudah duduk ini. Kita tidak akan kuat kalau seandainya di dalamnya tidak cinta karena Allah, tidak tawakal kepada Allah, tidak ikhlas karena Allah, nggak akan kuat. Jadi amalan hati lebih agung daripada amalan lahiriah, karena amalan hati sumber pokok yang menumbuhkan amalan lahiriah itu adalah amalan hati. Seorang subuh-subuh pergi ke Masjid An-Nur, padahal rumahnya jauh, ya, untuk berjamaah. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Rasa cinta amalan hati. Rasa harap, rasa harap amalan hati. Rasa takut, amalan hati semua. Nah, itu. Dan itu perkataan dari Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Saya beri contoh ya. Saya berdakwah ke Papua semuda, disupirin oleh Mas Bahtiar. Kemudian di mobil saya tidur. Sampai di sini saya ngajar di atas kursi enak. Pulang lagi enak pakai mobil. Saya tidur, beliau yang nyetir. Ada kawan saya di Batu Kajang, Ustaz Yusuf Hafizahullah Ta'ala, mungkin beliau tahu. Di Batu Kajang itu kalau seandainya ingin berdakwah harus pakai motor, kemudian melewati 8 gunung, kemudian kalau seandainya jalannya tidak hujan baik, tapi kalau hujan becek karena tanah merah. Makanya beliau dakwahnya pakai motor trail, bukan aksi-aksian, karena memang itu yang bisa digunakan untuk medan seperti itu. Sampai di sana ngapain? Enggak belajar matan ghoyah takrib, enggak belajar hadis arba'in nawawi, ini terlalu tinggi. Yang dipelajari apa? Iqra. Ngajarin iqra. Jamaahnya siapa? Ibu-ibu. Ya, karena enggak bisa ngaji. Ngajarin iqra. Apa yang menyebabkan bisa ke situ? Amalan hati. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada tawakal, tidak ada kesabaran, tidak ada rasa harap berharap pahala, tidak ada rasa takut takut siksa Allah, nggak mungkin bisa sampai ke sana. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika pas lagi ngajar, nanti ada ibu-ibu yang izin, Ustaz, mohon maaf saya izin pulang. Kenapa, Bu? Ada pelanggan datang. Ternyata yang diajari siapa? Ibu-ibu pekerja seks komersial. Lihat, kenapa kita bisa sampai begitu? Karena ada amalan hati yang mendorongnya. Maka dia sumber dari amalan lahiriah. Ya, sumber dari amalan lahiriah. Pokoknya kalau saya melihat yang seperti itu atau mengingat yang seperti itu, dakwah sulit-sulit sedikit jadi masalah. Belum lagi melihat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulit sedikit, ditentang sedikit, ada bergejolak sedikit tengah masyarakat. Ingat perkataan Ustaz Al-Fadhil, kakak kelas kita, Ustaz sesepuh kita di Kalimantan Selatan, Ustaz Muhammad Zaini Sobri Hafizahullah Ta'ala. Kalau kita ditentang di masyarakat, maka nikmatilah. Seperti itulah sedikit yang kita rasakan dari ditentangnya Rasulullah SAW saat berdakwah. Nikmati saja. Nah, kapan bisa seperti itu, bisa bersabar? Ketika ada amalan hati. Itu maksud daripada amalan hati lebih besar daripada amalan lahiriah. Makanya ada seorang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, anna imra'atan dzukirat min kathrati salatiha wa siyamiha walakinnaha tu'dhi jiranaha faqala hiya finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada seorang perempuan yang banyak puasanya, banyak sholat malamnya, tetapi dia menyakiti tetangga, hatinya buruk, menyakiti tetangga. Maka kata Rasulullah SAW, dia finnal, dia di dalam neraka karena hatinya buruk sampai bisa menyakiti tetangga. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sholahun nafs, baik terhadap diri, tetapi juga baik terhadap orang lain. Adab itu harus didahulukan dalam agama Islam. Adab kepada teman, adab terhadap ustaz, adab terhadap kawan, ya, harus didahulukan. Nah, itu semua sumbernya amalan hati. Bisa dipahami? Cukup kiranya, kalau tidak ada yang bertanya. Nah. Kita mungkin sebagian karena sekarang banyak media untuk belajar, di samping medsos juga ada majelis taklim, gimana kita mengambil ilmu sehingga kita tidak terkena syubhat yang mungkin itu banyak. Jawabannya ambil dari orang yang tahu, kita tahu bahwa dia menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jangan nyoba-nyoba ya ingin nuntut ilmu, kayaknya saya mau dengar ini deh ya, jangan nyoba-nyoba. Ambillah ilmu yang kita tahu orang tersebut menyampaikan ilmu agama dengan baik dan benar. Itu saja, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Bahkan di tengah para ustadz yang menyampaikan ilmu yang baik dan benar, kita boleh memilih, oh saya belajar akidah ke ustadz ini aja deh, ustadz ini orang ahlu sunnah bermanhaj salaf juga, tetapi ulu akidah menjelaskannya agak kurang, saya kesini aja deh, kesini banyak dalilnya, saya boleh. Apalagi ustadz yang di luar daerah ahlu sunnah atau di luar manhaj salaf, maka lebih baik lagi, lebih utama lagi kita harus verifikasi ustadz tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ada kepikiran sesuatu, lupa. Ya, yang jelas saya untuk mulai bulan ini datang Sabtu. Sabtu pagi, Sabtu sore, Sabtu malam kajian kita. Dan Sabtu mulai pertemuan selanjutnya kita Sabtu pagi kita akan membahas sejarah Nabi. Sejarah Nabi saya akan tentukan nanti kitabnya apa yang kita bahas. Kemudian Sabtu sore kita membahas tadi fikih matan ghayhut taqrib. Kemudian Sabtu malam kita bahas hadis arba'in nawawi. Dan untuk bulan Agustus karena dia pekan ketiga, pekan kedua itu Idul Adha, maka yang aturan jadwal pekan kedua saya ke Jakarta, saya rubah jadi pekan ketiga. Jadi mohon maaf, untuk Agustus saya belum bisa datang. Insya Allah kita lanjut nanti bulan September, kita mulai lagi kajian kita. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.